السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang yang penuh barakah ini kita semua bisa datang di hal Sayyidid Jad Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq dan juga menghadiri khataman kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barokah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq dan barokah daripada qiraatul kitab Ihya Ulumuddin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang kurang beramal. Kita mengakui bahwa kita ini sangat jauh daripada thariqah salaf salihin. Yang mana para salafun salihun hidup mereka, hari-hari mereka selalu diisi dengan ilmu dan ibadah. Dan salah satu cara kita untuk bisa dekat dengan salaf kita, dekat dengan datuk-datuk kita, yaitu dengan melazimi thariqah mereka. Tidak ada cara lain kecuali kita melazimi thariqah mereka dan kita mahabbah dan ta'alluq dengan mereka. Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Man ta'allaq bizyan 'ash bil aman wal midnan wa sayudrik ma la yudriku ahli zaman." Kata Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Siddiq, siapa orang yang ta'alluq mahabbah dengan kakek-kakeknya, dengan guru-gurunya, dengan para salafnya, 'ash bil aman, niscaya hidup dalam keadaan aman, ditanggung rizkinya oleh Allah dan dijauhkan dari bala dan musibah. Wa sayudrik ma la yudriku ahli zaman. Orang tersebut akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang zaman itu. Pentingnya ta'alluq dan mahabbah. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adli, beliau pernah berkata, "Al-mahabbah wa husnul dhon yulhiqani al-asagir bil akabir." Mahabbah, husnul dhon, cinta, baik sangka terhadap para salaf bisa mengangkat derajat orang-orang yang kecil, dinaikkan oleh Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang besar berkat mahabbah dan ta'alluq kepada para salaf dan salihin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita orang-orang kecil lebih membutuhkan dengan mahabbah. Jangankan para sahabat radhiyallahu anhu, para salafus salihun, bagaimana ta'alluq dan mahabbah mereka kepada para salafnya. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ilmu beliau yang tinggi, derajat beliau yang tinggi, sehingga diceritakan beliau sudah memegang qutbiyah di usianya yang 17 tahun. Ilmunya yang banyak, karangan kitabnya yang banyak, makomnya yang tinggi, tapi beliau enggak ngandalkan ilmunya, beliau enggak ngandalkan makomnya. Yang diandalkan oleh beliau adalah al-mahabbah. Si sehingga beliau berkata dalam satu syairnya, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdal ma indi. Kata beliau, cinta kepada mereka para salaf adalah agamaku, kewajibanku, sunnahku, dan taliku yang paling erat dan sebaik-baik yang aku punya. Ilmuku gak aku andalkan, makamku gak aku andalkan, kutbiah pun tidak saya andalkan. Yang saya andalkan adalah mahabbah kepada para salaf salihin. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita sudah sering mendengar sejarah Imam Syafi'i, bagaimana ilmu beliau. Beliau adalah salah seorang imamul madhab, pemimpin daripada satu madhab besar. Bagaimana pengakuan beliau? Apakah beliau membanggakan ilmunya, membanggakan pengaruhnya, ketenarannya? Tidak. Yang beliau banggakan, beliau nampakkan adalah mahabbahnya, ta'alluqnya dengan para salaf. Sehingga beliau berkata, "Uhibbu salihin wa lastu minhum. La'alli an anal bihim syama'ah wa aqrahu man tijaratu al ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah." Uhibbu salihin, aku cinta terhadap para salaf. Aku cinta terhadap para orang soleh. Walastu minhum, walaupun aku bukan dari golongan mereka. La'alli an anal bihim syafa'ah, supaya aku mendapatkan syafaat mereka. Dan aku benci, aku enggak suka dengan orang yang bermaksiat, walaupun aku juga sama-sama bermaksiat. Artinya Al-Imam Syafi'i tidak memandang ilmunya, makamnya. Yang beliau pandang, yang beliau andalkan adalah mahabbah kepada para salaf dan salihin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang perlu kita banggakan? Apa yang kita andalkan? Sholat kita yang kita lakukan setiap hari penuh dengan riak dan ujub. Sholat kita yang kita lakukan setiap hari selalu dengan khusyuk. Dengar kita, sholat kita, gerak gerik kita, semuanya bukan lillah, tapi li'ajlin nas. Belum lagi dosa-dosa kita yang melumpuh. Tidak lewat satu hari kecuali kita telah melakukan beberapa dosa. Kalau kita tidak mahabbah kepada para salaf, kalau kita enggak mahabbah kepada para aulia, kalau kita enggak mahabbah kepada salihin, apa yang kita andalkan nanti di akhirat? Apa yang kita sodorkan nanti di hadapan Rasulullah? Apa yang kita banggakan nanti di hadapan Rasulullah kalau kita enggak memiliki mahabbah kepada mereka? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi berkhutbah, tiba-tiba seorang badui berdiri, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata salah? Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Kemudian Nabi menjawab, "Ma'adat kalah. Hei badui, kamu punya persiapan apa menghadapi hari kiamat? Kamu punya persiapan apa untuk menghadapi hari kiamat?" Dijawab oleh badui tadi dengan polosnya, "Ma'adatul laha min kadiri salatin wa siyamin sima'anni uhibbullah wa uhibbu Rasulullah." Si badui tadi menjawab dengan polosnya, "Ya Rasulullah, saya tak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak punya sholat yang banyak. Ya Rasulullah, saya tidak punya puasa yang banyak. Saya tidak punya amal apapun ya Rasulullah, kecuali hanya saja di hatiku ada cinta Allah dan Rasulnya." Kemudian dijawab oleh Nabi, "Anta ma'aman abarta." Wahai badui, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, yaitu bersama Rasulullah di dunia wal akhirah. Pernah lagi ada seorang badui datang ke Rasulullah dan bertanya, "Ar-rajul yuhibbul gham walamma yalhaq bihim." "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada sekelompok orang yang cinta kepada suatu golongan, tapi amal mereka tidak sama, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang cinta kepada suatu golongan yang mana amalnya enggak sama dengan yang dicintai? Apakah bisa berkumpul bersama?" Dijawab oleh Nabi, "Anta ma'aman ahbab, al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Bahkan ada yang lebih dari itu. Ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbul musalli wa la yusalli. Ar-rajul yuhibbus suwam wa la yusum." Ya Rasulullah, ada seseorang cinta, suka dengan orang-orang yang sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Ya Rasulullah, ada orang cinta kepada orang yang berpuasa, tapi dia sendiri tidak puasa. Dijawab oleh Rasulullah, "Huwa ma'aman ahab." Dia dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Para hadirin, lihat bagaimana para sahabat Badui tadi tidak memandang amalnya, tidak memandang ilmunya, tidak memandang dirinya. Yang mereka andalkan hanya cinta kepada Rasulullah. Bahkan Sayyidina Anas berkata, "Fama farihal muslimun ba'da islamihim kafarhihim yawma'idhim." Para sahabat mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab, tidak pernah bahagia para sahabat. Setelah mendengar hadis ini barulah mereka berbahagia. Selama mereka masuk Islam belum pernah berbahagia. Tidak membanggakan jihadnya, tidak berbahagia dengan jihadnya, tidak berbahagia dengan sholatnya, tidak berbahagia dengan puasanya. Karena bagi mereka itu bukan jaminan. Tapi setelah mendengar al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan Allah bersama orang yang dicintai, maka pada hari itu juga para sahabat semuanya berbahagia. Sehingga Sayyidina Anas berkata, "Wa nahnu nuhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Wa in lam akun a'mal ka'amalihim wa arju an akun ma'ahum." Kata Sayyidina Anas, "Demi Allah, sesungguhnya aku cinta dengan Rasulullah. Aku cinta dengan Abu Bakar As-Siddiq. Aku cinta dengan Umar bin Khattab, walaupun aku sendiri tidak beramal seperti Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Dan aku mengharap dikumpulkan Allah bersama mereka." Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah mahabbah para sahabat Nabi. Yang mereka andalkan adalah mahabbah. Dan mahabbah ini disalurkan oleh mereka dengan bagaimana cara mereka melindungi Rasulullah. Kita sering mendengar cerita beberapa sahabat badannya tidak utuh. Ada sebagian mereka tangannya putus. Ada sebagian mereka yang kakinya putus. Ada sebagian mereka bahkan nyawanya dikorbankan demi Rasulullah. Ini adalah gambaran daripada mahabbah mereka terhadap Rasulullah. Pernah pada suatu peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang lengah, sehingga orang-orang kafir sudah menyiapkan panahnya untuk memanah Rasulullah. Sehingga dilihat oleh sahabat Yazid bin Sakan, ternyata Rasulullah sudah dituju oleh puluhan panah. Bagaimana sikap sahabat Yazid bin Sakan ini? Beliau tidak tinggal diam, beliau berlari mendekati Rasulullah sehingga dipeluk Rasulullah dan puluhan panah menancap di punggungnya. Dan dia tidak melepas pelukan itu sampai puluhan panah itu pun tertancap di punggungnya. Setelah tertajam puluhan panah di Kumayyah, terjatuhlah sahabat Yazid bin Sakan ini. Dalam keadaan seperti itu, di keadaan sakaratil maut, kesakitan, bagaimana beliau? Beliau merambat, merangkak, karena beliau tidak bisa berdiri. Merambat, merangkak, ingin dekat dengan Rasulullah. Sehingga dia merambat dengan tangannya, ingin dekat dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun kasihan dengan sahabat tersebut. Adnuhu minni, dekatkan itu sahabatku denganku. Dia ingin dekat denganku. Adnuhu minni, dekatkan denganku. Sehingga dipegang oleh beberapa sahabat, didekatkan dengan Rasulullah. Kemudian si sahabat Yazid bin Sakan tadi memegang telapak kaki Rasulullah, ditempelkan di pipinya. Wa mata wa haddahu ala qadami Rasulillah. Sahabat Yazid bin Sakan ini mati dalam keadaan dia beralaskan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbantalkan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia ridha kepada Rasulullah dan Rasulullah ridha kepadanya. Sahabat Sa'ad bin Rabi, ketika terjadi peperangan yang begitu besar, Rasulullah mengkhawatirkan sebagian sahabatnya, sehingga beliau mengutus salah satu sahabat Ansar. Wahai sahabat, tolong kamu cari sahabatku yang bernama Sa'ad bin Rabi. Lihat bagaimana keadaannya. Apakah dia masih hidup ataukah dia sudah mati syahid? Kemudian sahabat Ansar tadi melihat beberapa jenazah, beberapa mayat, ratusan mayat ada di depannya. Gak ada yang masih hidup, sudah mati semua. Ketika dia melihat mayat-mayat tadi, subhanallah, terdengar suara rintihan. Suara rintihan kesakitan, kesakitan, rintihan-rintihan yang sangat keras. Dicari itu suara, dari mana itu rintihan? Jadi tiba-tiba ternyata itu adalah sahabat Sa'ad bin Rabi. Wahai sahabat Sa'ad, kau yang aku cari. Aku diperintah Rasulullah untuk mencarimu. Dan Rasulullah menanyakan keadaanmu. Bagaimana keadaanmu? Engkau masih hidup atau sudah mati? Sampaikan kepada Rasulullah, kata Sa'ad bin Rabi. Aku sudah mati, katanya. Aku sudah mati, kata Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah. Dan sampaikan kepada Rasulullah, aku mengucapkan banyak terima kasih karena aku mati dalam keadaan membelanya. Dan sampaikan kepada para sahabat-sahabat lain, jangan biarkan Rasulullah diganggu, jangan biarkan Rasulullah dihina. Selama mata masih berkedip, jantungmu masih berdetak, jangan sampai Rasulullah diganggu atau disakiti. Kemudian diajak bicara lagi, ternyata dia sudah mati syahid di sabilillah. Alhamdulillah, rahmatullah alaikum. Para sahabat yang mulia, yang agung, yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Perjuangannya begitu besar dalam agama Islam. Perjuangannya begitu besar dalam membela Rasulullah. Tiba-tiba datang di akhir zaman orang-orang yang tidak suka terhadap sahabat Nabi. Benci terhadap sahabat Nabi. Dan ini sudah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ikhtarani wa ta'ala li ashabi faja'alahum ansari wa ja'alahum ashari wa annahu sayaji'u fi akhir zaman qawmun yubghidunahum ala wala tu'akiruhum wala tusharibuhum wala tunaqihuhum wala tujalisuhum ala wala tusallu alihim wa alihim halatil la'nah. Sesungguhnya Allah yang memilih aku, dan Allah juga yang memilihkan untukku para sahabatku. Allah yang memilih para sahabatku, dan Allah menjadikan para sahabatku ini sebagai keluargaku, dan Allah juga menjadikan para sahabatku ini sebagai pembela-pembelaku. Dan ingat, kata Nabi, akan datang di suatu zaman kaumun yubghidunahum, ada suatu kaum yang membenci mereka. bahkan bukan membenci lagi, bahkan melaknat para sahabat Nabi. Apa pesan Nabi? Apa perintah Nabi? Ala fala tu'akiluhum, jangan kamu ajak makan bersama mereka. Jangan kamu ajak duduk bareng mereka. Jangan ucapkan salam kepada mereka. Dan jika mereka mati, jangan kamu sholat-sholati. Wa alaihim hallatil laknah, dan mereka itu pantas mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika di hari ini, detik ini, kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, laksanakan perintah Rasulullah yang ini. Jika ada orang-orang yang menghina sahabat Nabi, mencaci maki para sahabat Nabi, jangan kau ajak duduk bersama dengan mereka. Jangan hadirin mendengar mereka. Kalaupun mereka mati, jangan disolati. Ini pesan Rasulullah. Kalau engkau tetap melanggar, berarti engkau enggak cinta kepada Rasulullah. Kalau engkau tetap melanggar, engkau enggak ada rasa cemburu terhadap para sahabat Nabi. Yang terakhir, Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran memberikan pengertian tentang bagaimana itu Al-Ba'alawi. Siapa mereka itu Al-Ba'alawi? Beliau mengatakan, wahadihi al-usbah as-sati'ah al-murina allati azma syarufaha wa jalla qadruha lima istama'a bihi min syarafin nasab wa jamalis sadab wa tanazzuh an mu'tabadil bid'ah wa syairil mu'tazilah wa najasati aqaid syiah. Ini adalah keluarga yang terang benderang, kata beliau, yaitu keluarga Al-Ba'alawi, yang mana terlalu agung kemuliaannya, terlalu besar keagungannya. Kenapa? Karena terkumpul dalam Al-Ba'alawi ini syarafun nasab, kemuliaan nasab, wa jamalus sabab, dan juga keindahan sabab. Dan bersihnya Al-Ba'alawi ini dari bid'ah-bid'ah dan kotoran Mu'tazilah dan najisnya akidah Syiah. Artinya di sini Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan bahwa ajaran Syiah najis bagi Al-Ba'alawi. Ajaran yang sahih, yang benar untuk Al-Ba'alawi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan ajaran yang lain, khususnya ajaran Syiah, najis bagi Al-Ba'alawi. Kalau kita mengaku Al-Ba'alawi, jauhkan diri kita, keluarga kita, daripada ajaran yang sesat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, mematikan kita dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Rasulullah, para sahabat dan ahli bait radhiyallahu anhum ajma'in. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.